kepadamu Rasul, idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran, wa idza hakama wajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Rawahu Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 17148. Idza hakama, apabila menghakimi, memutuskan hukum, al-hakim, siapa hakim, fastahadah, kemudian dia berijtihad, mencurahkan segala kemampuan untuk menyimpulkan hukum itu, summa asabah, kemudian benar ijtihadnya, falahu, maka bagi hakim yang berijtihad itu, bu, ajroni, dua pahala. Pahala pertama karena ijtihadnya, pahala kedua karena benarnya. Ijtihad benar dapat dua pahala. Wa idza hakama, dan apabila memutuskan hukum, siapa hakim, wajtahada, dan bersungguh-sungguh berijtihad dia, summa akhto'a, kemudian keliru ijtihadnya itu, gak dimurkai oleh Allah, gak dimarahi oleh Allah, bahkan falahu ajrun, tetap dia mendapatkan satu pahala, pahala ijtihadnya. Asalkan yang berijtihad orang yang sudah memenuhi syarat mujtahid, benar dapat dua pahala, salah tidak dimurkai oleh Allah, masih dapat satu pahala. Siapa yang bisa memvonis salah benar? Bukan kita, Allah dan Rasulnya nanti. Kita gak punya kemampuan menilai para mujtahid. Bukan kita yang menghakimi para mujtahid itu, Pak. Oh, imam ini salah, imam ini benar. Nah, bukan kita yang berhak untuk menghakim itu. Siapa? Allah. Maka sekarang itu masalah khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah. Kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi yang lain yang punya keyakinan lain. Bukan kita menyalah-nyalahkan. Imam Syafi'i salah. Imam Hanbali salah. Gak punya kewenang untuk itu, Pak. Sama juga anak TK disuruh menilai hasil skripsi S1. Kira-kira gimana hasilnya, Pak? Yo salah kabeh, Pak, kono gambari, Pak. Kata anak TK ini coret-coret semua ini. Sama kita yang awam yang baca kitab saja masih belum paham, mau menilai Imam Syafi'i, mau menilai Imam Hanbali, mau menilai Imam Hanafi, gak level, Pak. Nopo gak level nih? Bukan makomnya. Ya sama. Ya hasil skripsi S1, ayo koreksi anak TK. Mana yang paling bagus hasilnya? Ya paling kalau anak TK itu dicoret-coret, Pak, kono gambari. Yang memvonis salah benar bukan kita, Allah nanti. Makanya kalau masalah ijtihadiyah, jangan gampang memvonis salah benar. Sholat itu niat gak usah pakai usolli. Yang dilafadkan dengan talafud binniya usolli itu bid'ah. Bid'ah, dolalah, dolalah finnar. Dalilnya ini. Ya Allah. Imam Syafi'i dawuh, Pak. Mahallun niyya al-qalbu. Tempatnya niat itu dalam hati. Sepakat ulama semua. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Sepakat ulama bahwa mahallun niyya al-qalbu. Tapi kata Imam Syafi'i, sunnah at-talafud bin niyya. Melafalkan niat sebelum takbir. Untuk apa? Untuk mendorong ke dalam hati. Ini daunnya Imam Syafi'i. Lu yang enggak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, enggak boleh menyalahkan. Ini ijtihadnya beliau. Kalau benar beliau nanti dapat dua pahala. Salah pun masih mendapatkan satu pahala. Termasuk orang yang mengikuti. Jadi Pak, kalau kita dalam posisi taklid atau ittiba bukan mustahid. Kalau ikut imam mustahid itu lumayan. Ada yang bertanggung jawab. Jenengan sholat ngikuti caranya Imam Syafi'i. Na'udzubillah. Umumnya nanti di akhirat dikoreksi ada yang salah. Aman kita, Pak. Anu ya Allah, saya tuh ikut Imam Syafi'i. Oh ya wis, melepuh surga kabeh wis. Tapi kalau buat-buat sendiri, wis, gak pakai imam-imaman, ngarang dhewe sholatnya. Kamu ikut siapa? Gak ikut-ikut imam-imaman, Pak. Ngarang dhewe, nyemplung buat neraka diri ya. Kesasar. Menafsirkan Al-Quran pendapat dhewe. Kalau enggak faham, ojo karepe dhewe. Pegang Quran terjemahan, harus terjemahan. Disimpulkan sendiri. Akhirnya bukan pakai tafsir jalan lain, Pak. Tapi tafsir jalan lain. Alias jalan tol. Mangkan banyak paham-paham selok rokaharuan. Nah, kalau hak kita ikut pada mustahidin, masih ada yang bertanggung jawab, Pak, kalau kita tidak mampu. Oh, saya ikut Imam Syafi'i, subuh kunut, terawih 2-3. Insya Allah benar, Pak. Kalau toh salah, tidak apa-apa. Ada yang tanggung jawab. Kenapa? Kalau salah dapat pahala satu, benar dapat pahala